Setelah aku tahu syariat, siapapun ukhti yang memikat, akan ku ajak dia berakad. Ku beri seperangkat alat sholat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa taraji, anfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Bukanlah cinta bila sesaat, bukanlah cinta bila maksiat, cinta yang salah lupa. Salam ala Nabi Muhammad.